Semangatku tak pernah terhenti untuk menggapai semua mimpiku. Akan ku arungi rintangan yang menghalangi. Akhirnya kini ku dapatkan semua. Tapi ku ini tak menjadi.